Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'i millati Ibrahima hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabiyyil Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli syidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, dumateng ngarsanipun para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh, ingkang tuhu kinabekten, ingkang dahat kinormatan, bapak kepala desa, ibu kepala desa beserta bapak, para perangkat desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, tokoh-tokoh masyarakat sedaya kemawon ingkang kula hormati. Sohibul Hajah panjenenganipun Pak Budi sekalian Mbak Is beserta keluarga yang berbahagia, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur sedaya jamaah ingkang rawuh, ingkang kula tersenani, dalam rangka syukuran khitan nek dikemas ngene iki kaya-kaya sing sunat loro. Lha iki ambek iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula namung badhe ngemutaken dhateng panjenengan. Pertama, gandeng acarane niki acara syukuran. Aja umek ae to, Bro. Kula nggih pertama ngajak ngaji panjenengan bahas pentinge syukur. Para jamaah, urip nang donya niki ana sing penak, ana sing ora penak. Nggih napa nggih? Mbah ra semangat to. Mbah telat to. Urip nang donya iki ana sing penak, ana sing ora penak. Nggih napa nggih? Nah, kula yakin panjenengan sedaya mesti kepingin uripe tambah penak, tambah penak, tambah penak, tambah bahagia, tambah bahagia, tambah kebahagia. Nggih napa nggih? Lek sampeyan pengen urip niki tambah penak, tambah penak, tambah bahagia, tambah bahagia, syarate kudu pinter syukur. Matur suwun dateng Gusti Allah. Ngrasakno sing penak-penak, ngomongno sing penak-penak. Kula nek ditakoni tiyang, apa sebabe urip kok gak bahagia? Apa sebabe urip kok gak penak? Jawaban kula mek setunggal, sebab ora gelem syukur malah kakean sambat. Wong sing uripe penak niku wong sing ora tau sambat. Cengape bantah tak enteni. Wong sing uripe penak kuwi wong sing ora tau sambat. Nek ora tau sambat kuwi jenenge nrimo, berarti syukur. Lah wong saiki niku nek dikon syukur niku angel, tapi nek dikon kon sambat juara. Wayah udan-udanan omahe bocor. Ya telung gon ngono ae lho sing bocor. Tapi sambate ditambah-tambahi. Mbah, Mbak, Mbak, wayah udan-udan ngene iki omahku kok ya bocor kabeh. Padahal sing bocor mek telung gon, tapi sambate omahe bocor. Padahal omahe sampeyan bocor kabeh, kuwi nek ora ana gendenge. Wong sing lara ya muk gegere, mbuh Mas, awak kok lara kabeh. Awakmu lara kabeh ya tekan rambutmu, tekan kukumu bareng ngono ku lara. Wong sing lara mek gegere tok tapi sambate awake lara. Nyun sewu. Niku sing garai urip ora penak ya ngoten niku. Ngene lho Bapak Ibu. Nek cara tradisine menungso, cara adate menungso, termasuk tiang mriki, desane napa? Wah jenenge ombo Jati Potro Yudo, pokoknya Jati Banjar. Nek coro adate menungso, termasuk tiang meriki, diparingi nopo-nopo niku nek pengen ditambahi gayane kudu ngomong kurang, ngomong kurang kesaitien, ketitien supaya ditambahi. Lek diparingi apa-apa kok ngomong luweh, ngomong kakean, biasane malah dikurangi. Niku nek cara adate menungso. Tapi nek hubungan karo Gusti Allah beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman rapat yang ngrungokno. Bu, coba sampean rungokno tak baleni. Nek cara adate menungso, sampeyan diparingi napa-napa supaya ditambahi, sampeyan rumangsa kurang, sampeyan ngomong kurang supaya ditambahi. Lah nek diparingi apa-apa kok sampeyan rumangsa kakean, sampeyan ngomong luweh, biasane malah dikurangi. Tapi nek urusan karo Gusti Allah beda. Sampeyan diparingi napa-napa karo Gusti Allah, sampeyan kok rumangsa kakean, sampeyan kok rumangsa lebih, malah ditambahi terus karo Gusti Allah. Sampeyan diparingi napa-napa karo Gusti Allah, sampeyan kok rumangsa kurang, sampeyan kok ngomong kurang, malah dikurangi terus karo Gusti Allah. Iso-iso dinteki. Gusti Allah gayane ngono kuwi, wis tak titeni gegenane. Hoi. Sampeyan misale dikei dhuwit karo dulur sampeyan. Dulur sampeyan niku lak wong to. Nah, sampeyan nang ngomong, "Kok mung sakmene to ya kurang." Ngene ku biasane engko ditambahi. Tapi lek sampean akeh men dikurangi. Tapi lek sampean karo Gusti Allah diparingi kenikmatan, sampeyan kok ngomong, "Ya Allah Gusti, kok kathah men to. Kakean niki wong atase kula dapurane kaya ngene lho, ibadah ya ora patek tenanan kok jenengan paringi kaya ngeten. Katan niki Gusti, ngono ku ditambahi terus karo Gusti Allah." Lah nek sampean kok rumangsa kurang, "Eh ya mbah. Rasa ku aku ki wis tenanan, tapi kaya oleh sakmene mokan." Ngono ku malah disuda karo Gusti Allah. Bu. Bu. Mulane Gusti Allah pesen, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Sampeyan ku nek diparingi nikmat karo Gusti Allah, sing penak-penak kuwi omongno, kandakno, rasakno. Nek kuwi penak, nek kuwi nikmat, omongno, rasakno. Tapi sing ora penak ora usah diomongno. Ora usah dirasakno, wong ora penak kok dirasakno. Eh, kula paringi gambaran. Iki sing umek iki sing blok ndi ya? Oh, sing lambe kudungan. Ya rama itu pancene cangkeme wong wedok siji. Kuwi ramene iso ngalahno wong lanang 100. Mulane titeni ya, pasar ndi ae? Kapan sing dodol lanang, sing tuku ya lanang. Biasane ra patek rame. Contoh pasar sapi. Rame sapine timbang wonge. Tapi pasar kok sing dodol wedok, sing tuku wedok pisan. Ramene ra karuan. Contoh pasar buah. Ngenyang salak sak kilo iso 3 jam setengah. Diulak-ulik, diotak-atik, diatik otak, diwolak-walik, diwalik, didemak-demek, didemek-demak, dipenyat-penyet, dipenyet. Akhirnya ngenyang. Pironan bu, salak ibu. Eh, sak kilo 20.000. Larange. Salak kok sak kilo 20.000. Aku lagi bar tuku rong dino gini lho, mau 14.000 nang salake gede-gede. Sama natul kok larangi mosok sak kilo 20.000. Nang salake sama no cilik-cilik sak upil-upil ngene kok. Bakule mangkel to dilokno salake sak upil-upil. Akhire bakule ngomong, "Dik, dek rupamu ayu, upilmu kok sak salak-salak." Panjen wong wedok. Ya umek dijak ngaji ya umek kae. Halo. Halo. Diterusno napa mboten iki? Njajal sampean tak kei conto ya. Urusan kalih padha menungsane ae lho. Sampean nang gelem ngomong penak, engko lak ditambahi penake. Tapi lek sampean ngomong ra penak, ya uripe sampean tambah ra penak. Sepurane ya. Ana wong wedok ngomong nang bojone, "Mas, mas, penak." Penak, Mas. Engko sing lanang pengen nambahi penak. Lagi ngene wis penak. Ngono. Wong wedok lho, nek ngomong ngene bojone, "Mas, penak, Mas." Wong sing lanang kok jomat jamu. Ndek pitik 10 iku walan ngendhok sampean. Lah nek wong wedok kok ngomong sing lanang, "Mas, ra penak, blas." Wong lanang yo aras-arasen. "Bu. Bu." Coba ana wong wedok nang ngomongi penak nang ngene sing lanang, "Mas, aku lho Mas tak eling-eling. Ket-ket biyen uripku ki lara, Mas. Aku kecil iki kulino urip sora, pancene aku ki anake wong ra duwe ya, Mas. Uripku lara terus ket-ket biyen. Aku mulai ngrasakno urip penak ya, kawe dadi bojo sampean iki lho, Mas. Sak joge dadi bojo sampean ku uripku kok tambah penak, tambah penak, tambah penak. Aku bojo, Mas, oleh bojo sampean." Eh wong lanang nang diomongi ngono kira-kira tambah sayang napa mboten? Ya nemen. Ya kudu ngingoni ae ngono. Mbok lah diramban-ramban apa ngono. Sak duwene dikekno. Jajal. Ana wong wedok nang ngomongi ra penak nang gone sing lanang. "Mas. Lek aku tak ngomong, rungokno. Aja kupingmu jebobok tapi ora krungu. Rungokno. Aku ki biyen ning kulino urip penak, umpamane aku ki anake wong sugih, bapakku ki sugih-sugih wong sak desa. Mulai cilik uripku ya penak, pengen apa ya keturutan. Lah mulai dadi bojomu kok uripku tambah lara, tambah lara, tambah lara, ra ono penake babar pisan." Wong lanang diomongi ngono kira-kira mangkel napa mboten? Ya ngamuk, rupamu elek, cerewet. Nek suwek lambemu pisan. Terusno. Ini ra betah karo aku nang ngomong karwane. Iki wis ana sing daftar iki. Wong wedok nang ngomong ngono kok. "Aku lho dadi bojomu wis pirang taun. Wis ana lek meh 20 taun. Urung tau ngrasakno urip penak. 20 taun dadi bojomu, urung tau nang tukono klambi sing rondok memper ngono. Ya ana yani ya klambi ngene-ngene iki ae. Lah omah pinggir kuwi delok lagek 5 taun sing wedok emase pating kerompyong gelange mulai ugel-ugel tekan kelek nang tangan kiwa tengen. Lah aku seprono sprene ya gelangan karet ae. Padahal nek wong wedok cerdas, gelang karet iki tambah praktis. Sak wayah-wayah rambuté morat-marit modal-modal kena nggo tali. Sak wayah-wayah bojone ngamuk ngkare jedhet raine ngono to. Heh. Saman ku nek syukur, ngomong penak, ngomong sing apik, uripe sampeyan ya tambah penak. Tapi ya sampean lek gak gelem syukur, gak gelem ngomong sing penak, gak gelem ngomong sing apik, uripe sampeyan ya tambah lara. Allahumma sholli ala Muhammad. Taman rungokno. anak kuwi nikmat teko Gusti. Jawab, anak kuwi ya rezeki teko Gusti. Saman mesti nak pengen to anake saman ku tambah apik, tambah apik, tambah apik. Ngene apa mboten? Lho nek saman pengen anake sampeyan kuwi tambah apik, tambah apik, tambah apik, syarate kudu syukur. Carane nyukuri piye? Omongno apike, omongno penake. Engko anak saman iso tambah apik, tambah apik, tambah apik. Tapi lek anak sampeyan kok saman omong elek e, anake saman kok ya tambah elek, tambah elek, tambah elek. Bu. Saestu kula nyuwun tulung. Sampeyan lek ketok esuk-esuk ya anak sampean wis seragam, ape budal sekolah, wis sepatonan, wis nyangklok tas, wis topinan, nyekeli sepeda. Wis nang diomong apike. Anak ibu sregepe, ape budal sekolah ya nak. Ya iki anak sing pinter. Suwen nang ibu duwe anak kaya ngene iki pinter ape budal sekolah. Nggih Bu, langsung tangane sampean candak cek dicucup. Sungkem pamitan jerantal budal sekolah. Semangat sekolah. Kadang ora kok ibu-ibu anak wis siap seragam sepatonan topinan nyangklung tas nyekeli sepeda wis karek budale nek diomongi ra penak ngene iki gayane tok seragam paling kaya ratok sekolahan ya ndondot anakmu nang isor greng ngono. Hoi. Hoi. Kadang ora kok ibu-ibu saestu pesen no. Bu. Wong bocah wis siap ape budal sekolah nang dilokno kok. Iki lho. Sekolah pirang-pirang tahun gobloke awet. Ya awet gobloke anakmu. Mangkane ngapunten. Sampeyan kok bengi-bengi ya ketok anak nyekel buku lho Bapak Ibu. Mbuh sinau mbuh ora. Kuwi nang cepet omongno apike kuwi jenenge disyukuri. Anak ibu sinau, garap PR ya nak. Pintere anak ibu sregep sinau. Mesti kok peringkate mundhak. Mesti kok apa jenenge prestasine tambah apik. Suwen nang ibu duwe anak ngene iki. Engko buku 26 diwaca kabeh. Kadang ora aja. Ibu-ibu ketok anake nyekel buku nang dilokno. Engko nang mbok walak-walek tok nang mbok waca, nek diwaca. Anakmu yang ngamuk, bukune iso diuncalno raimu. Bu. Iki piye to kok anak sing ngaji, anak sing mangan, sembong. Ruwet, ruwet ini. Aku paling susah ngaji nih model kayak ini. Masak jaduk jaduk kayak kiai orang arah iso mbok kon ngaji model ini. Takok no guru-guru mulai guru TK, guru SD, MI, SMP, MTS, SMA, aliyah sampai dosen sing nongone perguruan tinggi. Tepak mulang murid-muridnya, sing diulang mangan no kira-kira iso mulang no pembuatan. Lah aku ki ya wong blok. Halo. Bowo ya leren sik nek bar ngaji engko diterusno. Lah nyonyor lho nek ngene carane aku. Terus napa mboten niki ngajine? Nek terus nyuwun tulung mangane leren sik. Sing bowo blek mlebu omah mangane nang jero omah ngono lho. Kok nek gak ngono nang isor greng kono. Lara no aku lek mbok garap model kaya ngene. Sabar ya sabar yo tapi ya ana aturane kok. Apa-apa ki ya ana aturane kok. Penake wis sabar, sabar. Pokoke nek ngajine ngajak terus kula nyuwun tulung makme prai riyen ngoten saestu. Nyuwun sewu nggih. Diterusne napa mboten? Nggih, nyuwun sewu sangat nyuwun tulung sangat. Kersane kok mboten dangu-dangu kok. Nek sing mboten remen ngaji nggih kula tak setengah jam mawon mboten dangu-dangu. Lho ya. Nek wong-wong yang seneng ngajine timbang mangane. Mangan paling sendok ping 13 wong. Kowe doyan-doyan ngono. Hek nyuwun tulung sangat kula tak tutupne riyen ngajine. Maten ngeten buwe diterusne. Nggih. Ngaten nggih. Wis, kula terusno. Nah, panganan. Panganan kuwi ya rezeki teko Gusti. Nah, nek sampean pengen panganan kuwi tambah enak, tambah enak, tambah nikmat, ndadekno kuat, ndadekno sehat, disyukuri. Carane diomong enake, diomong apike. Engko panganan kuwi tambah nikmat, tambah ndadekno apik. Aja dicacat panganan kuwi. Aja diomong eleke. Aja diomong gak enake. Garai panganan kuwi dadi ora enak. Mungkin Kanjeng Nabi niku mboten nate nyacat daharan, disuguhi daharan doyan didahar, gak doyan mendel. Saman yang ngono, nek disuguhi daharan sampeyan doyan sampeyan dahar, nek ora doyan meneng aja kakean. Coba muni cocotmu. Makasih. Umpanganan kok dicacat, ya kuwi sing garai dadi ora enak, Bu. Bu. Ngapunten nggih kula mboten ngilokno, biasane sing kulino nyacat panganan ku ya lambe-lambe kudungan. Nggih gedang goreng kok atos sing ngene. Paling glepunge glepung elek. Alok atos tapi entek 16. Ya kuwi sing marai bededeg napa tenge sampeyan dadi penyakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten. Wancane wong wedoke sak ruwe mripate ya diomong. Sak krungune kupinge ya di omong. Ana tanggane sugih no selametan mbleh sapi 8. Wong sugih kok ngono kok lak diomong. Mergo mbleh sapi 8 disate. Sate niku sak kepel-kepel. Sapi 8 kok ngono kok ya diomong. Nggih sate kok njaba gosong jero mentah. Wong sugih goblok. Engko dikene sate cilik-cilik ya diomong. Sate sak laler-laler. Wong sugih nek meleki ya ngene iki. Paling teleke digoreng neh. Buwuh ngene iki lho buwuh. Wis tekan omahe sing duwe gawe. Ambok nang dhuwur meja ki ene ngopo ya diomong kabeh. Roti ya diomong. Roti kok tengik. Gedang ya diomong, gedang kok kembir-kembir. Dikai teh ya diomong, teh orang ngalor orang idul. Dikai soto ya diomong, soto kaya uyuh jaran. Misalnya nggone wong digawe mantu, ketok mantene ini ya diomong. Mantene sing lanang go ganteng sing wedok ayu, ya diomong, pantes ya mantene serasi no kaya kerajaan. Sing lanang ganteng sing wedok ayu, pantes kaya film-film India. Wong ngantene sing lanang go ganteng nang sing wedok elek jemburis, ya diomong, nganten lanang paling picek. Ora melek paling matane. Wong bocah lanang ganteng ngono kok iso ngrabi bekakas kaya ngono kuwi. Kuwi rongsokan teko ndi diklumpukno. Wong ngantene sing wedok ayu nang sing lanang elek merongos, ya diomong. Ya Allah kebangetan nganten wedok ilung ngipi apa bocah ayune kaya ngono kok iso dirabi garangan anyang-anyangen. Engko ngantene sing lanang elek sing wedok ya elek padha elek ya diomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun afdhalu dzikri la ilaha illallah. Ilung ngantene sing lanang elek kok sing wedok elek mesisan iso umpen anake rupane piye dadi ngono. Wong kiai diundang ceramah diomong kok. Diundang ceramah nang tekane dhisiki ya diomong kiai nek ora patek payu ya ngono kuwi. Acara urung apa-apa kok wis teko. Ketara nek golek mangan. Paling bojone ora masak. Engko diundang kok tekane telat ya diomong wong kiai jual mahal, peh laris senengane telat-telat. Ngenteni ket mulai jam 1 ya yaine lagi teko. Engko ceramahi suwe ya diomong, ceramah ngatokno wong. Bokong panas sikil geringgingen. Yang silo sembujung delojor sendek kelu ono penak karek ngoceh lunggu empuk lagi ini ngelempoh nang isor gereng ini engkau ceramah mau sedih lu ya diomong diundang ngoyong-ngoyong ceramah mau sedih lu kaya pitik nelek cret tinggal mulai ini tak sanggup tak aku lah isa nih ngono kuwi ngono yang antri nih rong tahun luwe bayari larang coba mau ini cocok mau makasih. Diterusna mboten? Nggih. Eh, Bu. Jenengan pengen bapake lare-lare niku tambah apik napa mboten? Nggih. Wong wedok nek pengen sing lanang tambah apik, aja diomong eleke. Saman ngomong apike, engko bojo sampean lak tambah apik. Modelmu kok kaya ora ngandel lho. Ayo, ana wong lanang ning diomongi ngene karo sing wedok. Mas, Mas, wong wedok paling bejo ki aku kok, Mas. Aku leh bojo sampean. Saman ki wis ganteng, akas. Wong lanang nek diomongi ngono, delok enggak langsung nggawa linggis, nggawa arit. Petok apa-apa dicukiti kabeh. Wis kudu cukit-cukit ngono model. Ya tambah seru wegep nyambut gawe nih. Bu. Bu. ngomong lanang yang diomong elek delok reaksi ini yang itu yang ngomong yang gawatel no hati celekit no. Pak rupamu itu selek beler ngomong lanang gak terus metu ke rumah keluyur keluyur keluyur no perapatan sampai kelengak kelengak persis wong bento anyaran ucul wis semua wah apa-apa ya getun dewe saman rugi saman rati belanjani membujumu mau nyambut gawe emboh rati reken no. Bapak sepuntene pak podo wae wong wedok ya podo pak wong wedok nek diomong api engko ya tambah api wong wedok nek diomong api tambah api yang sing lanang lene ngomong ngene ya Allah ya Allah aku mangkane kula niku sakniki wis pesen kali asisten kula kula mboten nampi jadwal wong duwe gawe sing barengi wong buwuh ngeten iki tak estu nggih sak estu kecuali nek acarane di dhewekno dadi nek acara ngaji khusus ngaji lek liyane ngoten mboten mboten rima kula sakniki ya ngeten iki soal e wayahe ngaji sik riwari ana sing nggawa ember ana sing suguh-suguh mangan ana sing anu mboten saged kula. Dadi rasane ati niku ngomong percuma. Nggih. Dadi golek sing liyane wae sing niate ngaji tenanan mboten mawon kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Dajal, wong lanang ngomongi sing wedok nang enak omongane, Dik. Tamane le, wis ayu, sregep. Wong wedok nang diomongi ngono langsung no pawon. Ora kora umbah-umbah nyapu. Apa-apa digotongi kabeh. Dilokno sregep kok. Nanti arane ayu, wong wedok berarti arane ayu langsung gagenan no jeding. Adus nek kosokan nganggo gendeng. Oh, srok kok srok kok srok. Mlebu kamar lungguh ngedep kaca sampe petat, petat tenan. Tutal tutul ngene, yo nganggo mangir luluran, pakai lotion, nganggo lipstik, wedake rangkep papat. Bless on I see do. Alise lo dibentuk kaya setangis sepeda motor. Ya tambah ayu wong diarani ayu. Jajal wong wedok nek diomong eleke. Heh, rupamu elek, cerewet, bler. Wong wedok terus glimbung. Emoh lapo-lapo. Masa emoh korah-korah emoh anak nangis yo dinjarno. Kon adus iki lho ora gelem. Dek, wis sampe maghrib nang adus, mah wong elek kok adus. Tambah elek. Paham mboten? Paham mboten? Mulane ibu-ibu aku pesen tenan bu sampean ditakoni sopo wae mengenai bojo sampean ojo pisan-pisan ngomong no eleke tambah elek bojomu wis to ditakoni sopo wae masalah bojo omong no api nge bojo sampean tambah api dek le bojomu kabare piye alhamdulillah mbak bojoku ku api cuma yo gak ngetarani mbak no ngono lo mbak bojoku ku nek bengi ngono ku kuat wiritane mesti tukang ngentekno tasbih no pasar sapa anggitmu ya bojoku wong tasbih kapan wis kecekel tangane bojoku rong dino merotoli ya mbak engko wonge lak ya berarti sampean ku ya wong apik dik makane sampean ambek Gusti Allah dikai bojo wong lanang sing apik iki nek gak sampean wong apik ya ora ngono bejo sampean bejo ngono aja kok ditakoni wong dik lah bojomu kabare piye dek? Ya Allah mbak, mbak. Dongakno aku sabar ya mbak, mbak. Dongakno aku kuat ya mbak. Ya Allah mbak, mbak. Bojoku itu duang kok mbak. Pon, saniki masalah anak. Kula pun sering matur ten bundi-bundi. Sedaya tiang sepuh niku pengen gadah anak sing ngapik gini apa nggih? Senajan tiang sepuhe mboten apik kaya sampean mbok kok keperucut ngomong ngono nun sewu pak maling elek-elek uang tuh pak ora ono kok sing duwe cita-cita anake dadi maling ya ora ono mboten enten maling kok ngudang anake nak cepet gede ya nak sampean genteni bapak bapak iki maling sukses nak melebu metu penjara wis ping 14 anak sampean kowe kudu iso ngrampok ora eneng wis to sak nakal nakale wong wedok paring nakal ini cara kene apa sundel ya nafsune kendel. Oh iku. Wong itu nuwakal lho, apa to jenenge? PSK, perempuan suka kelon. Ngono ana sing ngarani WTS, wadah titip senjata. Balon iki lho balon. Balon iki sing bayar oleh kelon. Ya cah nom-nom ini ngarani I love you, mari dilapi tinggal mlayu. Wis to. Sak nakal nakale wong wedok. Ora ngarah kok kepengin anake nakal ora ngarah. Masa eneng wong wedok nakal ning ngudang anake wedok nek nduk. Wis sampean kudu iso luweh laris timbang buke ya nduk. Buke iki suwengi mek kuat ngandengno manuk 12 kok nduk. Wis sampean kudu iso selawe ya nduk. Ora eneng kabeh kepengin anake apik. Nggih napa nggih? Cuma kula sampean iki duwe penyakit sing rondok repot tambanane. Napa penyakite? Ngeten Bapak Ibu. Kula sampean iki pengin duwe anak apik tapi ora patek pengin dadi wong tuwa sing apik. Padahal ya sadar anak sing apik niku namung saged medal saking wong tuwa sing apik. Sampean pengen mboten duwe anak nang seru wegep maca Quran. Lah sampean dhewe ya sregep maca Quran. Ngono kuwi ya. Bapak. Bapak. Sampean pengen mboten gadah anak nang seru wegep jamaah nang masjid? Nah, sampean dhewe ya sregep jamaah nang masjid. Nek jamaah nang warung. Oh, wajib, nggih. Makasih. Aja pengen duwe anak apik nek urung iso dadi wong tuwa sing apik. Soale anak apik niku metune saka wong tuwa sing apik. Lah wong anak kuwi ayang-ayange wong tuwa. Wong tuwa kuwi minangka barang, anak minangka ayang-ayang. Lah dadine ayang-ayang piye? Ya tergantung barange. Ayo dijawab, disauti. Nek barange mendhek, ayang-ayange ya nek barange mlaku ayang-ayange ya ngono ora ana kok barange mandek kok ayang-ayange mlaku dhewe. Ayang-ayang apa kuwi? Jawab. Nek barange obah ayang-ayange ya nek barange meneng ayang-ayange ya makane nek bapake meneng ibuke meneng biasane anak-anake ya meneng-meneng. Tapi nek ibuke etek-etek biasane anake ya. Eh, ndok bebek lho Bu, ndok bebek. Kan diengkremi pitik. Kuwi pendidikane ya pendidikan pitik, lingkungannya ya lingkungan pitik. Tapi bareng netes, jadi ini anak pitik apa anak bebek? Ya tetep meri kok. Eh, weke-weke ya kaya ibuke kok. Nek mlaku ya ekeh-ekeh persis bapak maneh. Anak kuwi ayang-ayang, wong tua barange. Lah ayang-ayange ngetutno barang. Nek barange ndek ayang-ayange ya. Banteri nek barange dawa ayang-ayange ya. Nek barange bunder ayang-ayange. Nek barange kotak ayang-ayange. Ceng banter to. Nek barange kenceng ayang-ayange. Nek barange bengkong ayang-ayange. Jadi lek nek ayang-ayang bengkong supaya dadi kenceng, kuwi sing diongkek iwi ayang-ayange napa barange? Kok yo ngerti ya. Berarti saiki nek ana anak kok ngajine bengkong, salate bengkong, sekolahe bengkong, akhlake bengkong, kuwi sing kudu ditutuki iki anake apa wong tuane? Zaman modele orang kok ini ngayang-ngayang bengkong mbok ongka ongkek ben kenceng ya orang ngarah iso barangi lho nanti kenceng no srut ngayang-ngayang yang melok kenceng ya sama neneng anak nakal kok anak mbok tutui nanggitmu anak nakali mergo kurang tutuan terus nih mbok tutui ilang nakale ilah percuma ojo anak sing ditutui tapi sing kudu ditutui diterusno to ora to iki jane? Bu. Bapak. Seje. Bu. Bapak. No kuping lo rasane bu itu. Makanya aku itu mulai dulu enggak pernah tertarik sama laki-laki. Nyawang sak nyawangi lo seje. Aku lek nyawang sebelah kene, karo nyawang sebelah kene. Nomor 4 lo padang betul. Benter. Nah lek masih sebelah kene iki sembelereng kok. Sepet campur ngeres. Duka kena apa mripat kula. Makanya bener ya sing iso nyehat nomor 4 kuwi telu. Nomor 1 memandang penghijauan. Niku nyehat nomor 4. Nomor 2 memandang air jernih yang mengalir, banyu bening sing mili. Nyehat nomor 4. Nomor 3 memandang wanita cantik. Nyehat nomor 4. Makanya wong lanang kok bojone elek, iku gampang loro belek. Nanti tani, ana wong lanang kok dilu-dilu belekan, dilu-dilu belekan selidiki mak bojone ra patek mbejaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi ngene. Kula nek ditakoki wong, "Eh, kenek apa bocah biyen kok apik-apik?" Jawaban kula nggih, "Mergo wong tuwa biyen apik-apik." Lah bocah saiki kena apa kok nakal-nakal? Jawaban kula nggih, anane bocah saiki nakal-nakal sebab wong tua saiki ya. Sing kene rawani mbahan, rawani ngomong. Sing ngomong tambah sing sebelah kene. Tak baleni, anane bocah saiki nakal-nakal sebab wong tua saiki ya. Buktine saiki, Pak. Gek biyen, Pak. Ana bocah nakal, nek diwedekno, diancam, "Heh, aja nakal, kandakno bapakmu." Wedi, Bu. Kek biyen ngomongan tak kandakno bapakmu lu mandi. Anak nakal nang diwedekni, diancam. "Heh, aja nakal, kandakno bapakmu." Wedi, aja, aja kandakno bapak, aja kandakno bapak. Mergo bapake apik tenan. Wedi, saiki omongan ngono ku belas ora mandi. Ana bocah nakal nang diomongi, "Aja nakal, kandakno bapakmu." Nang kandakno. Nang kandakno. Kowe ra wedi karo bapakmu. Heh, wong ngono kok tak wedeni. Ya belas. Tenan ta piye? Celoknya kon rene wong iki. Anak saiki. Kula lak tau gawe guyonan. Gek biyen ana bocah nyolong ya, nyolong blimbing nang konangan sing duwe. Terus diwedekno, "Ayo kowe nyolong blimbingku. Tak kandakno bapakmu." Kosel kosel. "Ojo ojo kandakno bapak, kapok aku kapokmu, kapok aku ora nyolong maneh, kapok ngono." Aku iso cerita soalnya tau ngalami. Dadi ayo saiki ana bocah nakal nyolong blimbing nang konangan sing duwe. "Ayo ge nyolong blimbingku to, kandakno bapakmu." Bocah saiki yo kandakno, engkae wong nang dhuwur kae. Wong sing ngundhuh nang dhuwure bapak. Malah bapaknya dibengok, "Bapak, aku ada di kandakno sampean, Pak." "Sopo nak sing ngapain kandakno? Sing duwe blimbing." Jadi kenakalan anak akhir-akhir ini itu juga dampak dan akibat dari kenakalan kaum gerang. Bu, pengen gak ada anak sing sergap maca Quran apa mboten? Nah, sama nyokutu sergap maca Quran. Eh, lek bar maghrib lho, sama neng nyekel Quran. Nyekel tok nae wong pancen ra iso maca. Nyekel tok, dicekel nanti buka, terus dipangku nanti wolak. Walek syarate lambemu mangap-mangapo. Nanti walek sret. Walek sret. Pas diwasi karo anakmu lek mangap-mangap giyet to. Nyontone yo. Lah sing diunekno apa? Ya isane sampean apa? Misale isane wal asri. Ya wis wal asri diwaca. Pokoke aja banter-banter ngono kok nang anake. Salon-alon ae. Wis langsung ini sober nanti walek sret. Wis langsung sober nanti walek neh sret. Wis langsung sober walek sret. Anake seweneng to. Eh, ibuku tiba-tiba pinter maca Quran. Angger sediluk wis malek, sediluk wis malek. Mosok 10 menit tok jus 22. Ya padahal ya sobar, sober ku. Ibuke ra iso maca, ya tau lek nyekel iki kualek tenan kejungkir ngono. yang dhuwur kok ngisor, sing ngisor kok dhuwur. Ya diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sober seret. Sober seret. Anake tambah bangga, ibuku jos tenan nek maca Quran. Maca karo Malik bareng iso. Padahal kuwalik ora ngerti. Bapak. Bapak. Zaman pengen anake sregep wiridan apa mboten? Nah, zaman nek bar magrib nyekel lo tasbih nang diputer. Wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer lambene sampean umi-umi pas didelok karo anak lek muter banteri wer wer wer wer wer anak ora patek delok ya alon-alone wer wer wer wer wer wer anak masih wer la wiridane sak isoe sampean. Ya Hafidhu Ya Nasir Ya Wakilu Ya Allah Ya Hafidhu Ya Nasir Ya Wakilu Ya Allah War War War War War War Ya Hadi Ya Animu Ya Khabiru Ya Mubin Ya Hadi Ya Animu Ya Khabiru Ya Mubin War War War War War War Tiwasi anak War Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim War War War War Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim War War War War War ini raiso masuk subhanallah kok raiso subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah war war war war subhanallah subhanallah subhanallah ditilu anak ya subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah pokoknya lambene ngeses nih subhanallah subhanallah ini ilate wis kadung kaku tenan raiso maca Arab pokoknya ono ngesese lah karo muter tasbih war war war war sumiyati sumiyati sumiyati war sulastri sulastri sulastri sulastri war war war war sundari sundari sundari sundari war sunarse sunarse sunarse war samise samise samise war halo wis ngono ae lha kok anake sampean lho dolanan HP nek isin karo dhewe bu e ngaji mosok aku dolanan HP sampean maca terus sober seret sober seret anakmu mbatin buke kok modele kaya wong kenekan ngono ya kenekan kondi kuwi sing melanang bapake lha wer wer wer wer jarene anak bapak tambah dadi saiki ngene lho maksudku keluarga itu merupakan lembaga pendidikan atau sekolah yang pertama bagi anak-anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mang rungokno. Bu. Anak niku dereng sekolah napa-napa, sekolah pertama nggih ten keluarga. Nggih napa mboten? Apalagi dalam Islam itu istilahnya ada long life education. Understand? Ora ngerti ya wis nyauto yes ngono lho. Aku ya wis ngerti nek omahmu ki pelosok desa kuwi ya wis ngerti wong ngaji nang ngisor barongan. Tapi sagak-gake sampean ngomong yes ngono lho. Nek aku muni understand, nggih? Tak baleni. Ada istilah long life education. Understand? Yes. Makasih. Kenapa toh nek aku muni understand kok sampean kudu yes? Understand ini bahasa Inggris. Dari dua suku kata under karo stand. Under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, ya ibu-ibu kudu yes ngono. Lagi weh apa sembuh guyu kowe iki. Ngene ya. Jadi pendidikan itu malah mulai dalam kandungan. Bu. Ya Allah ra direken. Mulai saking kandungan niku lak dikon sering-sering memperdengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Anak niku Bu, lek ten gene kandungan kok sering diwacakno Qur'an. Niku mangke begitu lahir kok nangis rewel diwacana Quran meneng. Ana ilmu jenenge ilmu teratologi. Jadi bocah ki nek nang jero weteng ya nang jero kandungan sering diwacana Quran, dirungoni maca Quran, ibuke sering maca Quran, bapake sering maca Quran, dirungono anak sing nang jero weteng kuwi. Ya ora ora kok kudu bapake lek maca ditemplekno wetenge bojone ya ora kudu ngono. Ya maca nang pinggire ngono ae lho. Lho ngono iki engko ya. Anak nang rewel, nakal, nangis, wacana Quran meneng. Ora kok modele saiki. Bocah sik nang jero kandungane disetelno koplo. Esuk koplo, awan koplo, sore bengi, sarapan, ngombe kopi, peturu, titeni kok anak lahir, nangis, setelno koplo enggak kelekep meneng. Lho saestu kuwi. Bocah sing nang jero kandungan ya, bapake kulino wiridan. Engko anak sik trantanan ya, ketok tasbih digodhak, kutuk-kutuk-kutuk-kutuk seneng dolanan tasbih. Bapakane kulino beso. Anggerane nang tayub mesti kalungan sampur. Titeni kok anake sik trantanan. Bokonge ya jendit-jendit. Mulane imunisasi kanggone anak kuwi jare penting. Ana sing luwih penting namanya imanisasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeten. Allah ki ngekeki kesempatan sing buwuh iki lho. Mandek kok sing buwuh kok iso. Mangkane tak tambahi sik sampean rungokno. Bu. Mergo keluarga kuwi merupakan sekolah pertama bagi anak, berarti orang tua, dalam hal ini bapak dan ibu, itu sebagai guru pertama bagi anak-anaknya. Anake urung duwe guru sapa-sapa, gurune sing pertama ya wong tuane, ya bapake karo ibuke. Lah mergo bapak karo ibu iku gurune anak, mulane napa mawon sing dilakoni bapak karo ibu bakal digugu lan ditiru dening anak-anake. Lakon apik teko wong tuane ya ditiru apik karo anake. Lakon elek teko wong tuane ya ditiru elek karo anake. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai guru bagi anak-anak, bapak ibu kudu wani ngomong sing tegas nggone anake. Nak, kamu boleh punya guru yang pinter, Nak. Kamu boleh punya guru yang cerdas, Nak. Kamu boleh punya guru yang hebat, Nak. Kamu boleh punya guru siapa saja, tapi ingat gurumu yang paling utama adalah bapakmu dan ibumu. Lah wong tuwa wani ngomong ngono nang gone anak, soalé wong tuane wis apik. Wis pantes diconto karo anak. Wis pantes dituladani anak. Anak diomongi wong tuane ngono kuwi ya manut. Nggih, Bapak. Bapak guru saya. Bapak idola saya. Laki-laki saleh di dunia ini adalah bapak. Saya bangga jadi anak bapak. Saya bangga punya orang tua seperti bapak. Ngono lho Pak, nek iso anak iku bangga duwe bapak sampeyan iki lho, anak iso bangga. Aja sampe anak duwe bapak sampean isin ngene aja sampe. Soale ana lho anak ngono kuwi. Ditakoni wong pakane sapa? Ora ngaku. Kene apa? Isin. Duwe pak nang dapurane ngono kuwi. Ana kok anak ditakoni wong. Nak, kowe anake sapa, Nak? Mbuh. Apa ngandakno pakane lho isin. Kene apa? Pakane ra kene dibanggakno. Kowe kok meneng modele iki ngrungokno to mikir. Jajal saiki misale, lek bapake kene dibanggakno, anak ditakoni, "Nak, sampean anake sapa, Nak?" "Yo kae anake sing ngulangno TPQ karo bapakku. Sing biasa khotbah, sing biasa khotbah Jumatan lho, bapakku ya kuwi." Ya bangga. Sing dadi donatur paling akeh dhewe nang masjid, nyumbange paling akeh dhewe nang masjid, ya kuwi bapakku, aku anake wong kuwi. Buang enggak kok. Oh, anak apa cerita? Nak, sampean anake sapa, Nak? Tukang silono gerdu kaya pakku. Ha, gereneng sing keplak-keplek kertu ya kae pakku. Gekane ya ketangkep bareng. Hoi. Nek iso ngono, Pak. Dadi wong tuwa iki dibanggakno karo anak. Nah, bapakku yang melok ngulang nang gone TPQ, bapakku yang melok ngulang nang gone Dinia. Ngono. Dadi anake bangga duwe pak sampeane lho bangga. Nah, saiki aku takon jawab sing jujur, selama ini anake sampean duwe bapak sampean ini bangga atau isin? Pret. Mestine kudu bangga. Mbopo ngono sing kene dibanggakno ngono lho, Pak. Nggih? Nggih. Ya padha wae, Bu. Anak ya ndek, Bu sampean bangga. Ora ana wong wedok sabar kaya ibuku. Sabar nang telaten. Iso ngono, Joko. Wong sak desa kene ra ana wong cerewet kaya buke. Sapa sing ra tau dicelathu? Mulane pake kuru perkara kaken dicelathu karo buke. Allahumma sholli ala Muhammad. Lainnya misalnya ngapunten gih, ngapunten. Wong tuane elek, anak diomongin orang ngandel. Oh bapak ini orang tahu sobo masjid. Banyak masjid le orang. Jumatan ini orang tahu pemane sholat. Mereka ini gua yang ngomongin anak. Soalnya baru kurungu pengajian di praktek no. Nak, kamu boleh punya guru yang pinter nak. Kamu boleh punya guru yang cerdas, guru yang hebat, bahkan guru besar. Tapi gurumu yang paling utama adalah bapakmu nak. Jadi anak, ha ha, bapak bintu. Guru model apa? Zaman ratau sholat. Aku lo gelekeru pak, zaman nguyuh sampai ngadek. Bar nguyuh ya orang cewek, cewek yang nganggo obat. Maksudnya obat abid. Lah saya ingin ini pak, bu, saya ringkas. Hah? Akeh ringkas? Nggih. Lah nek anak wis kadung nakal piye? Hoi. Anak nakal iki padha karo barang rusak. Ya nek kena ya didandani, cek apik maneh. Dijolno. Sopo sing gelem mbok ijoli? Wong regane larang wedhus nakal timbang anak nakal. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, jenengan lek duwe anak kok wis kadung nakal, aku pesen jenengan mboten pareng ngamuk-ngamuk ten kene anak. Orang tua tidak boleh marah-marah ke anak. Orang tua enggak boleh apalagi nyiksa anak, ngajar anak, meloro anak, dosa gede sampean. Walaupun anak nakal, orang tua tetap wajib menyayangi anak dengan tulus. Lapo kok ngono? Soalnya anak itu amanah saking Gusti. Sampean jawab, soalnya anak itu hakikate kagungane Gusti. Asline anak itu wae Gusti. Allah dititipno sampean. Lah nek sampean marah-marah kepada anak, itu sama dengan marah-marah kepada yang menitipkan anak. Sinten? Sinten? Gusti Allah. Lha kok kendel sampean? Nah bocah nakal kok wis tau sak nakal-nakale mergo kuwi titipane Gusti Allah. Aja mbok ajar, Pak. Sampean ngajar anake bodhe karo ngajar sing nitipno anak. Ngelarakno sing nitipno lho, Pak. Bodhe karo sampean dititipi sepeda motor, nah sepeda motore bobrok sampean ngono mbok remuki pisan sepedae. Hoi. Ora patek ngrungokno to model. Sampeyan dititipi wong sepeda, lah kok sepedae kuwi bocor bane misale. Alah timbangane bocor kaya ngene, kepruki pisan. Ngamuk napa mboten sing nitipi? Sampeyan sing kena urusan. Padha anakmu bocor akhlake, anakmu bocor ngajine, ambok kepruki pisan. Urusanmu karo Gusti Allah sing nitipno. Mau mikir ketoke. Ibu, berikutnya ibu kudu sadar. Kena apa anak kok nakal? Mungkin ibu biyen waktu cilik ya. Alhamdulillah eling. Misalnya yang berjudul dari anak kuwi. Duwe anak nang dua blek tuturane kok angel, bocah kok ndablek. Aja kesusu nyalahno anak, aja kesusu murang-muring nang gone anak, aja kesusu ngajar anak ngomong nang gone anak. Sadari lapo anak kok ndablek. Ya mungkin buane biyen waktu cilik ya. Bapak sepurane, Pak. Anak dikon ngaji kok mbulet era budal-budal. Aja nyalahno anak sik. Mosok sampean lali. Ge biyen sampean sik cilik dikon ngaji karo bapake sampean nyembulet era budal-budal tambah nyolong dondong kae. Maneh bu iki sebabe bocah saiki nek dituturi kok angel-angel, dinasihati kok angel-angel, ngapunten-ngapunten. Bocah saiki iku soalé waktu bayi jarang yang dikasih ASI secara eksklusif kados aturané Quran, haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Nek bocah biyen karo ibuke niku dikaei ASI, niku paling boten 2 tahun nembe disapih. Nek urung 2 tahun lho ora disapih, malang kadang wis ana wis kelas 6 lho sik. Ya ngono kuwi. Nggih ta? Nah bocah saiki enggak. Waktu bayi ibuke niku do males. Kadang dikasih ASI cuma petang wulan, cuma telung wulan. Setelah itu ibunya sudah tidak mau lagi mengemii anaknya. Mementili. Apa bahasane? Sepurtene ya, aku menghindari kata-kata susu. Iki mang keprucut iki. Akhirnya dikasih pabrikan kuwi sing sasetan, sing kalengan, kuwi to wae sapi. Produk sapi mulo aja kaget. Lek anakmu watek-watekane kaya pedet. Lungguhna perapatan kaya ning cewek liwat. Matane mesti plorok-plorok, pendelik-pendelik, pedet to. Kancane wis budal ngaji, diobrak kono nang ngaji kae lek kancamu wis budal ya nyundang-nyundang ndase. Wong pedet. Dikon sekolah ya nyeram mangkat tambah nyelentik-nyelentik sikile. Jo kaget wong pedet. Dikon blonjo lho nang toko-toko ya pinggir omah. Lek enak buke tukokno brambang sedelok ono nak. Pedet. Sapa ngomong persis mau? Makasih. Halo. Halo. Paham napa mboten? Paham. Sampeyan ora ngandel jajal, kowe ndek anak bayi nang kei susu kuda liar. Engko lak keluyuran e ora sebo omah. Hoi. Bocah biyen yo wateke yo watek menungso wong dikai ASI lho, sampai 2 tahun. Kadang wis kelas 5, kelas 6 lho sak mentil. Cah biyen mulane nurut-nurut. Entar saiki. Pak, Pak. Zaman biyen sak cilik nang ana kiai ngaji ngono. Allah nek karo kiai iki wedine ra karuan. Entar saiki, biasa teng jerabing nang isor panggung ini biasa. Serang reken mbok karo mangan jajan karo apa wis biasa. Zaman biyen ora wani, ra ngarah nek bocah zaman biyen. Entar saiki. Nah, sampean biyen kok ngene, mesti karo wong tuwa sampean dicuwenol dijukuk. Ki lebih piye bocah kok iso kaya ngene. Nah saiki, dijarno buane tambah banget. Delok tau anakku kendel. Halo. Diterusno mboten? Tuh kan mulai sayang sama aku. Ngapunten. Eh, anak nakale koyok barang rusak. Saman nek duwe barang rusak pengen apik ya didandani. Saman duwe HP rusak, mbok jarno ya tetep rusak. Dandani nek saman iso. Lah nek saman gak iso aja diterusno, tambah rusak. Mandek aja ya tetep rusak. Carane piye? Pasrahno sing iso. Gawa nang gone servis. Nggih. Ayo to nyaut. Nggih. Saman duwe HP rusak, pengen apik dandani nek saman iso, nek gak iso aja terusno, ora iso kok diterusno. HP rusak dandani ora iso diterusno, jukono linggis dijojoi. Legrek, nek saman ra iso, pasrahno sing iso. Sapa? Ser. Banteri to, pasrahno sing iso. Sapa? Servis. Anakmu rusak dandani nek saman iso. Nek ra iso aja terusno, pasrahno. Iya, servis, heeh. Ya anakmu kono ngene servis ya engko cek disolder. Dilas engko anak. Servis e anak niku ya para kiai, para ustad, TPQ, madrasah diniyah, sekolahan, ngaji, anakmu dadine apik, Mbok. Mbok. Saiki iku gambarane koyo zamane Nabi Nuh gek biyen. Zamane Nabi Nuh ki akeh sing kerem tenggelam karena banjir. Soale do nakal-nakal. Critane lak ngoten to nggih? Eh mbah ra nyaut tok critane lak ngoten to nggih? Kalau zaman Nabi Nuh dulu banyak yang tenggelam dalam banjir air. Nah umat saiki tenggelam dalam banjir maksiat, banjir kemungkaran, banjir kenakalan. Yo memper. Nah saiki piye supaya selamat? Ayo kita belajar dari sejarah. Zaman Nabi Nuh dulu sing selamat sapa? Sing gelem nunut perahu. Perahune sapa? Nabi Nuh. Jawab. Zamane Nabi Nuh biyen, sing selamat sapa? Sing gelem nunut perahu. Perahune sapa? saiki yang ngono kata sing tenggelam dalam banjir kenakalan, kemaksiatan, kemungkaran, sapa sing selamat? Sing selamat ya sing gelem nunut perahu, perahune sapa? Nabi Nuh nanti yang gulai serah eneng kok, sak perahu-perahu ini serah eneng kok perahu, nah, perahune sapa? Ya perahune pewarise para nabi, pewarise para nabi kuwi sapa? Ya al ulama warasatul anbiya, para ulama, para kiai, para ustad, pewarise para nabi. Lah praune berupa apa? Ya TPQ, madrasah diniyah, dingajekno anak-anake. Cuma lek nunutno ana prau kudu milih prau sing kuat, aja sampe praune bocor. Nunut nggone prau bocor, akhirnya ya tenggelam, bahasa Inggris the kelelep and the megap-megap. Bener, cek selamat kudu nunut. Perahu gak gelem nunut, kerem, gak peduli sapa ae. Anake Nabi Nuh dhewe lho sing jenenge Kan'an, ora gelem nunut perahu. Kerem padahal anake dhewe. Bahkan istrinya Nabi Nuh yang namanya Bunuh. Lah iya. Lah istrine Pak Hadi namanya Bu Hadi. Istrine Pak Rudi namanya Bu Rudi, istrinya Pak Eko namanya Bu. Nah istrinya Nabi Nuh namanya. Lah iya. Tak gelem nunut prau, ya kerem mati tenggelam. Cuma lek nunut prau, kudu prau sing kuat. Aja sampe praune bocor. Saiki madrasah diniyah TPQ pondok-pondok pesantren, kudu sing kuat. Aja sampe bocor. Bocor tegese piye? Ya klebon paham-paham sing orang genah. Lebon paham sing radikal, sing ekstrim, sing keras, sing seneng ngebom barang ngono kae lho. Aja sampe lebon paham-paham kaya HTI wis gak dilarang karo pemerintah. Ngono-ngono kuwi prau bocor. Woi. Paham napa mboten maksudnya? Golek sing ahlussunnah wal jamaah, sing tepak, aja sampe nyimpang. Engko lagi iso ngaji sakti terus ngaku dadi nabi kaya tanggamu kae nabi jari kae. Ini nabi kok omahe kabuh. Mek apa nabi malaikat Jibril ngekeki wahyu kaya ngono nggone wong kabuh lho mek apa? Malaikat Jibril kesasar to piye anjen. Lha nek belajarin mergo nunut prau sing bocor kok akhire ya iso koplak ngono kuwi dadine. Ngono ya wong kene enek sing dadi pengikute. Menawa eneng ya koplak pisan. Iso kuwe ya rumangsa dadi nabi. Kaget jenenge lho ora pantes blas. Nabi Jari alaihi salam. Ya Allah, ya Allah, nyane wong Jombang ya aneh-aneh. Halo. Halo. Lah terus sing nglakokno prau ya kudu profesional. Aja amatiran, praune kuat, tapi sing nglakokno wong ecek-ecek. Nublek kok. Paham ta nggih maksud kula? Sing ngulang anak-anake sampean niku ya sing profesional. Dudu ulangi dhewe, sampean ngulangi dhewe ora ngarah iso ngono kok. Mulane aku pesen nek ana wong iso ngaji kok gelem ngulang, ramuten sing tenanan. Kuwi alamate kok anak-anak sampean kenal agama, anak-anak sampean kuat agamane, sregep ibadah e, apik akhlake. Dadi lek eneng wong iso ngaji kok gelem ngulang, ramuten sing tenanan. Sampean dhewe ya ora iso ngulang ngono kok. Lek ana wong iso ngaji kok ora gelem ngulang, barno aja diramut. Enteni sak matine ngono. Saiki lek ana wong ora iso ngaji kok kudu ngulang, ya aja diramut, ngerusak tatanan minggu. Dhewe-dhewe ra kudrat ngaji kok ape ngulang. Sing diulang dadi apa? Wis jam 4:30 iki pesan. Wayahe buwuh. Sampeyan dhewe ya pasrah nggone servis, servis sing paling top yaiku Gusti. Anakmu pasrahno Gusti Allah, cek didandani Gusti Allah. Nek turun nanti Fatihah. Engko sampean matur ya Allah Gusti, kula pasrah anak kula Gusti, anak kula niki atine kok mboten nurut kalih kula, jenengan sing gadahi anak niki Gusti, jenengan dandosi anak kula Gusti, dadosaken anak ingkang solih ya Allah Gusti, kok anake sampean digarap Gusti Allah, beres garapane Gusti Allah, mesti apik. Aja kuatir Gusti Allah wis kulino, garap ngono-ngono wis kulino. Apik-apik dadine. Ngono Bu nggih? Bojo yang ngono. Bojo kok ora ndak ra tepak, wis ora usah mbok celathu percuma. Enteni turune nanti Fatihah ngono lho. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebulno mbon-mbonane. Aman donga mantep nang Gusti Allah. Ya Allah Gusti. Jenengan dantos nggih Gusti, ingon-ingon kula niki Gusti. Kula mboten sanggup ndandani bekakas niki Gusti. Mbak nang ngene dapurane niki nggih bojo kula lho Gusti. Biyen nama ya gagah kulite alus, sakniki malah kaya kadal ngeten iki. Beres bojomu digarap karo Gusti Allah. Sampean siap pakai wis. Ngoten mawon, muga-muga sing kula sampeyan wonten manfaate. Kurang. Ngundang dhewe. Kita dongaaken Nak Mas Adam Khairul Fahmi. Cai iki le. Muga-muga dadi anak sing saleh. Taat dhateng Allah lan Rasulullah. Bekti kalih tiyang sepuhipun. Bermanfaat kangge agami lan masyarakatipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Anggul sahabat Rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah wa tafarukana min ba'di tafarukan ma'asumah. Allahumma rabbana ya rabbana taqbal minna innaka anta sami'ul alim tub'alaina ya maulana innaka anta tawwabur rahim. Wahdini wahdina wafiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Allahumma ja'alna wa ja'al awladana wa taramidana wa ahlana wa dhurriyyatina wa qawman wa jama'ata min ahlil almi wa ahli tuqwa ahlil quranil azim wa ahli salatil jama'ah wa ahli sadaqah wa ahli islam wa al-iman wa al-ihsan wa al-yaqin wa al-istiqamah wa al-taqwa wa al-khair wassalahu al-darain wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil kufri wa shirki wa al-fasadi wa shari wa dhaif rabbi ja'alna maqimina salah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sing buwo sing ora sing urung oleh mangan laren sik sing buwuh sing dereng diparingi dahar kendel riyen mangke kersane dipun paringi dahar sing boten buwuh wis ndang minggat ora apa-apa kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.